khafifatan kanat aw thaqilah, bahkan nun khafifah aw thaqilah. Fal khafifah nahu, contoh nun khafifah adalah ucapan Allah Ta'ala nasfa'an bin nasiyah, nasfa'an bin nasiyah. Thaqilah lanukhrijannaka ya Syu'aib. Ya. Apa ya Rabbnya lanasfa'an bin nasiyah? Lam waqi'ah fi jawabil qasam al-mahdhuf. Ya, nasfa'a fi'lun mudhari mabni 'ala al-fathli ittisali binun taukid khafifah. Ya, bin nasiyah jar majrur muta'alliq bi nasfa'a. Lanukhrijannaka ya Syu'aib, ya Rabbnya bagaimana? Lam waqi'ah fi jawabil qasam al-mahdhuf atau al-muqaddar. Nukhrijan, nukhrij fi'lun mudhari'in mabni 'ala al-fathli ittisalihi bi nun taukid. Ya. Saqila wa fa'iluhu ma'mur fi wujuban taqdiruhu nahnu kaf damir muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli nasbin mahfulun bi ya Syu'aib ya harfu anida Syu'aib ya munada mabni 'ala ad-damm fi mahalli nasbin. Kenapa mabni mufradul 'alam? Fa ma'na al-bait, ma'na bait ini yanjali al-fi'lu bi ta'il fa'il. Jelas fi'il itu terbedakan dari dua temannya dengan ta' fa'il dan dengan ta' ta'nis as-sakinah dan dengan ya fa'ilah dan dengan nun taukid. Nah itu. Atau lebih bagus ya, Allah alam. Dia apa dalam tufa itu? Ya, kalimatnya. Bidukhuli apa? Kumpulan dua tanda. Ah itu fi'ilan ya. Fi'il amr afan, keliru. Catatan kaki dari bahas sendiri itu insya Allah mudah. Yang sudah dibahas. Ya cukup dulu di sini. Ya, dapat berapa syair sekarang, berapa bait? Satu ya, itu enteng sama satu. Satu-satu ya. Iya. Sedikit satu-satu. Awalnya aja bukanya yang banyak. Ya nanti besok gantian lagi yang setoran. Dari awal terus setorannya. Nanti kalau sudah 100 baru ini lagi. 100 sebentar paling ya, 10 menit ya. Hah? Apa 20 menit? Udah 50 ya. 50 diulang lagi, 100 khusus satu pertemuan hanya setoran. Ya. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Allah taala ala wa alam subhanallah. Alhamdulillah, syukur lillah, la ilaha illallah, wa shalatu wa salam.